sini aku sendiri di sini. Rinai-rinai hujan di beranda tak juga reda. Kau telah pergi tinggalkan aku ke negeri sana menuntut ini. Aku berdoa semoga kau kembali. Sampai kapanpun aku di sini selalu menanti. Cincin kenangan yang kau berikan masih melekat di jari manisku. Simpan rapi di meja kamarku. Oh, oh, oh, aku rindu ya. Oh, oh, oh, aku kangen ya. Semoga kau di sana juga rindu. Semoga kau di sana juga rindu.